إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أبا معنى التفسير بالمأثور؟ من القرآن من السنة أثر صحابة تابعين، أثر كان القرآن لأن فالقرآن فلا تابعين، لأن ثلاثة سبوت beberapa kitab-kitab tafsir yang terpenting untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal tafsir bil ma'thur, seperti tafsir al-Tabari, demikian pula Ma'alim at-Tanzil al-Baghawi, dan tafsir al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah taala. Kemudian beliau juga sempat menyinggung bahwa dalam penulisan ilmu tafsir terjadi perkembangan di mana sebagian mereka yang memiliki takhasus ahli dalam cabang ilmu tertentu, mereka berusaha untuk mengeluarkan faedah-faedah yang hubungannya dengan apa yang mereka kuasai dari cabang ilmu itu. Seperti seorang yang memiliki keahlian dalam al-balaghah, maka dia pun mengeluarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai hujjah dalam ilmu tersebut. Demikian pula dalam hal bahasa, di mana sebagian mereka mengeluarkan faedah-faedah ilmiah yang hubungannya dengan pembahasan ilmu nahwu. Demikian pula dalam hal sejarah, di mana mereka mengambil kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim, dan demikian pula al-fuqaha yang mereka mengambil faedah-faedah fiqhiyah dari ayatul ahkam, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum dalam berbagai permasalahan. Hanya saja tentu dari semua yang disebutkan dari cabang ilmu tersebut, seseorang tentunya tetap saja dalam hal memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban untuk selalu merujuk pada apa yang telah disebutkan dari at-tafsir bil ma'thur. At-tafsir bil ma'thur dalam hal mengamalkannya, dan tidak cukup bagi seorang dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cabang-cabang ilmu yang telah disebutkan, seperti seorang menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab saja, maka ini tidak cukup, sebab Allah Subhanahu wa taala meskipun menurunkannya dalam bahasa Arab, namun ada istilah-istilah yang harus dikembalikan kepada syariat. Istilah-istilah syariah yang harus dikembalikan kepada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya penyebutan as-shalah wa aqimus salata. Wa aqimus as-salata. Tegakkanlah salat. Tidak cukup mengartikan salat di sini dalam pengertian secara bahasa, sebab kalau mengartikannya hanya secara bahasa yang bermakna doa, maka dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti firman Allah jalla wa ala, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian siyam. Tidak cukup mengembalikan tafsir kepada bahasa. As-siyam dalam bahasa Arab artinya al-imsak, menahan diri. Baik menahan diri dari apa saja. Sementara syariat telah menjelaskan makna dari as-siyam tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, di sini Ma'ali Syekh Shalih Ali Syekh hafizahullah taala mengingatkan bahwa di antara sekian kitab-kitab tafsir ada dari kalangan mereka ahlus sunnah wal jamaah, sehingga pada saat menafsirkan Al-Quran lurus di atas sunnah. Ada pula di antara mereka dari kalangan ahlul bid'ah, sehingga mereka menafsirkan Al-Quran yang sesuai dengan apa yang mereka pahami dari berbagai pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyimpang, yang mengharuskan kita untuk berhati-hati dari tafsir-tafsir tersebut. Kemudian kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh hafizahullah. Kata beliau, wa ma'a tanawwu'i ittijahat at-tafsir ba'da 'asr sahabati. Maka di mana kita melihat berbagai arah penafsiran setelah masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, fusira al-Qur'anul Karim li ara, maka muncullah penafsiran Al-Qur'an Karim yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ara, dengan ra'yu, dengan pendapat, dengan akal, ya. Tukhalifu ma shahha min tafsirihi, yang menyelisih apa yang telah sahih dari penafsiran yang sebenarnya. Au tusadimu qawaid at-tafsir wa usulahu, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah tafsir dan prinsip-prinsip dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Wa waqa'a al-khata'u fi tafsir kalamillah ta'ala mimma adda ila al-bu'di an hidayati al-Qur'an wa i'jazihi, dan sehingga menyebabkan mereka terjatuh dalam kesalahan dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menyebabkan semakin jauhnya seseorang dari mendapatkan hidayah Al-Qur'an dan mengetahui mukjizatnya. Dan ini yang merupakan kenyataan yang terjadi, dengan kita melihat bahwa banyak sekali penafsiran-penafsiran yang mereka menafsirkan jauh dari prinsip-prinsip ilmu tafsir dan usul at-tafsir, dan jauh dari prinsip-prinsip yang telah menjadi sandaran para ulama terdahulu, di mana mereka menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan kaidah-kaidah yang jelas yang dibangun di atas kaidah-kaidah Islam yang murni. Namun munculnya berbagai macam pemikiran bid'ah, dan sebagian mereka yang selalu menjadikan akalnya dalam memahami sesuatu, sehingga mereka pun menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu kata beliau hafizahullah, wa tarji'u asbabul khaydati an fahmi al-Qur'anil 'azhim 'ala al-wajh 'ala al-wajh as-sahih ila 'iddati umurin, dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam memahami Al-Qur'anul Karim di atas pemahaman yang sahih, sebab-sebab penyimpangan ini kembalinya kepada beberapa perkara. Jadi di sini beliau hendak menyebutkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam menafsirkan dan memahami Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman yang benar. Kata beliau, ahammuha, sebab yang terpenting yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, al-udhulu an masadir tafsir al-mawthuqati wa usulihi sahihati, berpalingnya mereka dari rujukan atau kitab-kitab tafsir rujukan yang dipercaya dan prinsip-prinsip penafsiran yang sahih. Ini masalahnya. Ini sebabnya mereka tidak mengembalikan pada tafsir bin ma'thur. Mereka menafsirkan dengan pemahaman mereka sendiri. Mereka menafsirkan dengan yang sejalan dengan bid'ah mereka. Apalagi memang latar belakang ilmu yang mereka miliki sudah tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menyimpang. Wa adamu diqqati fi fahmi madlulatil ayat, dan tidak telitinya mereka dalam memahami kandungan-kandungan ayat. Tidak teliti, terlalu gegabah dalam menafsirkan sesuatu, menganggap bahwa akal itu mampu untuk memahami ayat tersebut secara tersendiri. Ini juga sebab terjadinya penyimpangan cara menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Atau sebab yang lain, au ikhfa'iha lil ahwa'i wal bid'ah, tunduknya mereka kepada hawa nafsu dan bid'ah. Tunduknya mereka kepada hawa nafsu ini juga termasuk di antara sebab. Nah, jadi bertanya mereka dari kitab-kitab tafsir yang dipercaya untuk dijadikan sebagai rujukan. Tidak menjadikan tafsir Al-Tabari sebagai rujukan, tafsir Ibnu Katsir misalnya sebagai rujukan. Namun dia berusaha untuk memahami sendiri dengan apa yang dia baca, dengan akal. Nah, akhirnya terjadi kekeliruan. Atau kurangnya pemahaman dalam memahami ayat. Kurangnya ilmu bahasa Arabnya. Kurangnya ilmu nahwu yang dia miliki. Kurangnya pengetahuan syariat yang seharusnya dia pelajari. Kurangnya prinsip-prinsip ilmu tafsir yang memang dia tidak memiliki. Akhirnya tersesat dari penafsiran yang benar. Nah, ditambah lagi tunduknya mereka kepada pemahaman bid'ah, sehingga seenaknya dalam menafsirkan. Ya, kata Rasulullah, inna Allah ya'murkum an tadzbahu baqarah, Allah memerintahkan kalian menyembelih baqarah. Kata mereka, baqarah itu Aisyah radhiyallahu anha. Loh, baqarah Aisyah dari sisi mana? Nah, yu'minuna bil jibti wat tagut, mereka beriman pada jibit dan tagut. Kata mereka, jibit dan tagut itu Abu Bakar dan Umar. Jadi memang faktor kebencian mereka kepada para sahabat akhirnya kapan punya kesempatan membawa makna ayat tersebut kepada para sahabat, ya, mereka lakukan. Ini kesesatan asy-Syafi'i. Atau penafsirannya Mu'tazilah, seperti Az-Zamakhsyari ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tarani, sesungguhnya engkau, ketika Allah mengatakan kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihat aku. Kata dia lan di sini litta'dib, menunjukkan selama-lamanya, yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Nah, maka dibantah oleh para ulama bahwa lan tidak menunjukkan takdir, tidak menunjukkan selama-lamanya. Nah, ini maksud ekor sunnatullah. Jadi latar belakang pemikiran yang sesat ini juga mengantarkan seorang untuk salah dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Tsumma al-qusur fi tadhbiq syurutil lazimah lit-tafsir. Kemudian lalai dalam menerapkan syarat-syarat yang tetap dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Asal menafsirkan Al-Qur'an itu adalah at-tafsir bil ma'thur. Menafsirkan Al-Qur'an dengan al-ma'thur, dengan ayat. Menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Menafsirkan Al-Qur'an dengan aqwal sahabat. Menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan para tabi'in. Nah, ini yang asalnya. Apakah diperbolehkan menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu? Para ulama membolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, yang pertama, la yukhalifu at-tafsir bil ma'thur, tidak menyelisihi at-tafsir bil ma'thur. Apabila menyelisihi penafsiran al-ma'thur bil-ma'thur, maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Yang kedua, yattafiqu ma'a siyaqil ayati sibaqiha wa lihaqiha. Dia harus sesuai dengan konteks ayat di awalnya dan setelahnya. Itu harus sejalan, benar-benar sesuai, sehingga ketika ditafsirkan tidak terjadi kekeliruan, tidak terjadi penyimpangan dari konteks ayat tersebut. Yang ketiga, la yatanafa ma'a dalalatil alfaz min haythul lughah. Tidak bertentangan dengan penunjukan lafaz secara bahasa. Tidak bertentangan dengan penunjukan lafaz secara bahasa. Nah. Ya, seperti penafsiran Az-Zamakhsyari yang kita sebutkan tadi, ketika menjelaskan lan itu makna jadi tabis, maka dibantah oleh para ulama. Atau penafsiran Al-Asy'ariyah, istawa menjadi istawda. Yang keempat, la yu'aribu usul asy-syar'i, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat. Yang kelima, la yu'addi ila nusrati ahli bid'ah. Dalam menafsirkan tidak menguatkan mazhabnya ahlul bid'ah. Tidak menguatkan mazhab ahlul bid'ah. Maka ini lima syarat, lima dawabuk dalam menafsirkan tafsir Al-Quran Al-Karim dengan ra'i. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala dalam syarahnya terhadap muqaddamah fi usul tafsir. Lalu beliau berkata hafizahullah ta'ala, wa qad qama jama'atun min ulama' al-Islam bi tanqiyati at-tafsir wa tahriri ma dakhalahu min tahrif wa ziyadat. Dan sekelompok para ulama Islam, mereka telah tegak untuk menjernihkan tafsir, ya, dan membenarkan apa yang disusupi dari berbagai perubahan dan penambahan-penambahan. Waradahu ila al-wada'i sahihi, waradahu ila al-wada'i sahihi wal-fahmi salim ala dawu'i madrasati tafsir bil ma'thur. Dan para ulama ini berusaha untuk mengembalikan penafsiran tersebut kepada peletakan yang sahih dan pemahaman yang selamat di atas bimbingan madrasah at-tafsir bil ma'thur. Ini yang bisa keluar seorang dalam menafsirkan Al-Qur'an, keluar dari inti menafsirkan Al-Qur'an dengan al-ma'thur. Mimma yu'inu tali li kitabillahi ala fahmi al-ayatil karimat wasfa ma'naha sahih, yang tentu akan membantu orang yang membaca kitab Allah di atas pemahaman ayat-ayat yang mulia tersebut sesuai dengan pemahamannya yang benar. Wal usul ila al-maqsadil asasi min at-tafsir, sehingga seorang dapat mencapai tujuan yang pokok dari menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Wa kanat al-hajatu nasatan fi hadha al-'asr ila wad'i tafsir mukhtasar, dan merupakan kebutuhan yang mendesak pada masa ini untuk membuat satu tafsir yang ringkas. Tura'a fihi usul tafsir wa mawariduhu ala manhaj salafus salih, di mana dalam menafsirkan Al-Qur'an tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip ilmu tafsir dan sejalannya tafsir tersebut di atas manhaj as-salafus salih. Yadkhulu bayan at-tafsir ala wajhin tatma'innu lahu al-qulub, sehingga memberi jaminan dalam menjelaskan tafsir tersebut dengan cara yang menenangkan hati kita, sehingga ketika kita membaca enak. Kenapa? Karena kita sudah merasa tenang bahwa apa yang disebutkan ini sudah sejalan dengan tafsir bil ma'thur, namun disebutkan secara ringkas dan disebutkan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Sehingga ringkas pun kita tetap mendapatkan faedah. wa tasdiqu bihi, sehingga kita percaya dengan tafsir tersebut. Wa yuqaddimu at-tafsir bi ibaratin wajizatin sahlatin tattadifu bihi ma'ani al-Qur'an wa maqasiduhu, sehingga dia bisa mempersembahkan ilmu tafsir dengan ungkapan yang ringkas dan mudah, sehingga memudahkan untuk memahami makna-makna Al-Quran dan tujuan-tujuannya. Wa tadhharu bihi madlulatul alfaz wa tarasibuha mimma yaghibu an adhani 'ammatin nas wa idrakihim, dan sehingga nampaklah kandungan-kandungan dari atau apa yang ditunjukkan dari lafaz-lafaz Al-Quran dan susunan-susunan kalimatnya dari hal-hal yang tidak dipahami oleh keumuman manusia dan mereka tidak mampu menjangkaunya. Ya, apalagi dari bahasa-bahasa Al-Quran, tentu ada bahasa-bahasa yang perlu untuk dijelaskan secara detail disebabkan karena sulitnya secara umum manusia untuk memahaminya. Inna mujamma'a al-malik Fahad litaba'at al-mus'af al-sharif bil-madinati al-munawwarah yatasharrafu bi-amanati tadrighi ma'ani al-Qur'an al-Karim liman la yatakallamu bil-arabiyya wa la ya'rifuha. Lembaga ya, al-malik Fahad dalam percetakan mus'af al-sharif yang ada di Madinah al-Munawwarah atau Madinah al-Nabawiyah itu di mana lembaga ini merasa terhormat dengan amanah untuk menyampaikan makna-makna Al-Quran Karim bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan tidak mengetahuinya. Wa huwa babun dakhalahu man laysa ahlan lahu, dan ini adalah merupakan pintu yang dimasukkan ke dalamnya orang yang bukan punya keahlian. Ya. Sebab kadang-kadang yang namanya penerjemahan ini tergantung pemikiran si penerjemah. Nah, pemikiran si penerjemah. Sehingga masing-masing menerjemahkan Al-Quran dengan seenak pikirannya, seenak kehendaknya dan hawa nafsunya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, sehingga kata beliau ini adalah merupakan pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang tidak punya keahlian dalam menerjemahkan Al-Quran. Wadakalahul mubrid biqasdil istira' wadzaf ala kitabillah, dan juga disusupi dalam penerjemah Al-Quran ini orang-orang yang punya tendensi tertentu dengan tujuan adalah menebarkan fitnah atau menyusupkan sesuatu terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tentu sangat berbahaya. Sehingga lembaga percetakan Al-Mushafus Syarif di Al-Madinah Nabawiyah melihat pentingnya mencetak Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya dengan berbagai bahasa yang terjemahan ini benar-benar bisa dipercaya, ya, sehingga tidak membawa pemikiran-pemikiran tertentu yang menyimpang dari tujuan penafsiran tersebut. Walaqad i'tarada al-mujanna'u aqabahu aqabatu 'adam tawafur tarjamatin sahihah li ma'ani al-Qur'an al-Karim, dan telah nampak bagi lembaga ini ketika mereka melihat tidak adanya atau tidak sempurnanya terjemahan-terjemahan yang benar dalam menjelaskan makna-makna Al-Qur'an al-Karim, bi tarjamatin mutawafirah 'alaiha marfuzatun 'adidah, di mana penerjemahan-penerjemahan yang ada itu seringkali ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Ada hal-hal yang perlu dibenarkan, yang dikritik. Wa ayyu tarjamatin turashahu li tab'iha bil mujamma' tamurru bi marahil muraza'atin wa tadqiqin min 'iddati lijanin aminatin wa mutakhassisah. Dan terjemahan yang mana saja, ya, yang dipilih untuk dicetak oleh lembaga percetakan Al-Quran di Madinah itu sudah melewati berbagai proses, berbagai periode dalam hal melakukan cross-check, meneliti, ya, dengan demikian telitinya oleh berbagai lembaga-lembaga yang memang dipercaya dan khusus menangani masalah ini. li'ajli istidrak an-naqas alladhi yadhharu fiha. Tujuannya adalah untuk menambah kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penerjemahan tersebut. Wa ma'a dhalika tadhallu tarjamatu duna ma yatmahu ilayhi al-mujamma'u. Namun bersama dengan itu semua, masih saja lembaga ini kurang merasa puas dengan penerjemahan tersebut ya, yang ada sekarang. Karena memang kalau kita melihat percetakan Mus'haf Al-Qur'an ini menerjemahkan dengan berbagai bahasa. Ya. Bahasa Indonesianya ada, bahasa Malaysianya ada, bahasa Inggrisnya ada, Prancisnya, Urdu, dan berbagai macam bahasa yang lainnya itu diterjemahkan. Ya. Lalu kemudian dilakukan proses penelitian yang cukup panjang untuk memilih mana terjemahan yang benar. Mana terjemahan yang kira-kira bisa mewakili apa yang disebutkan secara umum yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim tersebut. Maka setelah itu barulah dia terjemahkan. Itu pun kata beliau, masih saja lembaga ini merasa kurang. Harus ada yang betul-betul mewakili dalam menafsirkan Al-Qur'an meskipun ringkas. Wa ba'da dirasatin muta'anniyah, maka setelah melakukan setelah mempelajari dengan penuh kematangan, ra'al mujamma'u ayyusira tafsiran muyassara lil-Qur'an al-Karim. Maka lembaga ini pun melihat pentingnya untuk menerbitkan tafsir yang mudah terhadap Al-Qur'an al-Karim bil-lughatil Arabiyyah, dengan bahasa Arab. Wafa usul tafsir wa mawaridihi al-asliyah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip penafsiran dan sumber-sumber yang dari asalnya sejalan dengan manhaj as-salaf salih tersebut. Yakunu asasan lima yatba'uhu al-mujamma' min tarjamati ma'ani al-Qur'an al-Karim, yang ini akan menjadi pokok, yang akan menjadi fondasi dari apa yang akan dicetak oleh lembaga percetakan Al-Quran tersebut dari terjemahan-terjemahan makna Al-Quran ila lughati asy-syu'ubil islamiyyah wa ghairiha, kepada bahasa-bahasa yang ada di negeri-negeri Islam dan yang lainnya. Jadi dari sini kita melihat bahwa tujuan dibuatnya at-tafsir muyassar ini disebabkan karena mereka melihat terjemahan itu masih kurang untuk mewakili apa yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim meskipun secara umum, sehingga mereka melihat pentingnya ada tafsir secara ringkas namun sahih, sejalan dengan prinsip-prinsip tafsir dan sejalan dengan manhaj as-salafus salih. Ya, di sini beliau mengisyaratkan bahwa memang ada penafsiran-penafsiran yang juga termasuk di antara tafsir muyassar, penafsiran yang mudah namun tidak selamat dari perhatian, dari kekeliruan, dari hal-hal yang harus dibenarkan, disebabkan karena adanya hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ilmu tafsir tersebut. Nah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, dan insyaallah mungkin besok kita libur, nah, persiapan daurah besok, kemudian hari-hari berikutnya, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, dan kita lanjutkan malam Selasa insyaallah. Kita melanjutkannya malam Selasa insyaallah taala. Baik, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hadirakumullah.